Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini 29 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Mei 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafizahullah Wara'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha, sebab-sebab turunnya berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang beliau sebutkan hafizahullah wa ra'ah al-wajibu ala jami'il muslimin, apa yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan disampaikan di sini oleh beliau hafizahullah wara'a, fal wajibu ya ibadallah ala jami'il mukallafin minal muslimin at-taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang wajib untuk dilakukan oleh setiap mukallafin, setiap orang yang memiliki beban syariat dari kalangan kaum muslimin, adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, keutamaan at-taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun senantiasa melakukannya, dan Allah Jalla wa'ala adalah satu zat yang sangat berbahagia dengan taubat yang dilakukan oleh para hambanya. Kemudian yang kedua kata beliau, yang wajib dilakukan pula oleh setiap insan adalah wal istiqamatu ala dinihi, ketika dia harus senantiasa beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin tentang ucapan dari sebahagian a'immatus salaf, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Begitu pula apa yang telah kita bahas dari ucapan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang mendefinisikan istiqamah ini adalah dengan at-tauhid. Begitu pula setelah Abu Bakar yaitu Umar ibn al-Khattab, khalifah yang mulia, pun telah kita jelaskan definisi dari makna istiqamah di sisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan telah kita bacakan pula sebahagian dari apa yang berkaitan dengan istiqamah ini dari ucapan Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah, yang mana pada pertemuan hari ini biiznillah taala kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan yang berkaitan dengan istiqamah ini. Kemudian kita akan berusaha untuk menyelesaikan risalah dari Syekhuna hafizahullah war'ah ini pada sore hari ini biiznillah taala, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita masih mendapati 30 Ramadan di esok hari, maka besok sore biiznillah taala akan kita manfaatkan untuk membahas apa yang berkaitan dengan keadaan para salaf ketika mereka akan berpisah dengan bulan Ramadan, dan biiznillah akan kita singgung pula yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal kalau besok masih 30 Ramadan. Tapi kalau besok sudah 1 Syawal sesuai dengan keputusan dari pemerintah sam'an wa ta'atan, maka majelis sore hari ini adalah majelis yang terakhir untuk kita laksanakan. Ikhwati fillah yarakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan telah menyebutkan di dalam muhadarah beliau, fa innal istiqamata ma'naha al-i'tidal wal wasatiyatu bainal ifrati wat tafriti baina at-tashaddud wa at-tasahuli wa dhalika bis-sayri 'ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya istiqamah maknanya adalah ketika kita memiliki sikap i'tidal wal wasatiyah, memiliki sikap lurus dan pertengahan, bainal ifrati wat tafriit, kita berada pada posisi pertengahan, tidak melampaui batas dalam mengerjakan syariat-syariat Allah, tidak pula kita bermudah-mudahan meremehkan apa yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan. Begitu pula tidak pula kita bersikap at-tasyaddud, keras di setiap keadaan tanpa ada kelembutan sedikit pun wal iyadz billah. Begitu pula tidak at-tasahul, bermudah-mudahan. Maka istiqamah adalah al-wasatiyah, sikap pertengahan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka kita ambil contoh kecil, ikhwati fillah yarakumullah, apa yang berkaitan dengan akidah seorang muslim yang dituntut oleh Allahu Jalla wa'ala. Contohnya adalah akidah seorang ketika dia berhadapan dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka harus memiliki sikap istiqamah pada saat berhadapan dengan orang-orang mulia tersebut. Maka kita terapkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, maka ketika kita bersikap dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, tidak boleh kita memiliki sikap ifrat, tidak boleh juga kita memiliki sikap at-tafrit, tidak boleh kita melampaui batas sampai kita menganggap atau mungkin lebih dari itu berakidah, berkeyakinan bahwa salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah adalah seorang yang lebih pantas menjadi nabi dibandingkan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pantas pula apabila kita berakidah atau berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah adalah seorang ilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah-ibadah seorang hamba. Maka ini sudah terlalu melampaui batas. Maka apabila ada sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada kaum muslimin dari kalangan Rafidah, Itna Asyariyah, Al-Imamiyah dan yang seterusnya, akan tetapi terlalu melampaui batas dalam bersikap terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, maka ini merupakan sikap yang keluar dari jalur al-istiqamah. Begitu pula lawannya, yaitu sikap at-tafrid, bermudah-mudahan, meremehkan, seperti apa yang ada di sisi kaum Khawarij. Ketika mereka bersikap kepada sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda sebagai seorang yang wal'iyadzu billah kafir, murtad, keluar dari Islam, keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari iman, maka ini pun berbahaya, ini pun telah keluar dari jalur al-istiqamah. Maka sikap istiqamah yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam, khususnya dalam permasalahan yang kita ambil contohnya ini, sikap kepada para sahabat, lebih khusus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, bainal ifrati wat tafrit. Sikap kita pertengahan, tidak melampaui batas, tidak menjunjung tinggi beliau sampai derajat kenabian atau bahkan sampai derajat keilahiyah wal'iyadzu billah, tidak pula meremehkan beliau sampai berkeyakinan bahwa beliau telah keluar dari Islam, bahwa beliau telah murtad wal'iyadzu billah. Maka sikap ahlu sunnah, sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim, sikap seorang hamba Allah Jalla wa'ala yang dituntut adalah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkeyakinan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar, Uth radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, dan beliau adalah salah satu dari deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum yang masuk ke dalam syurga Allah. Bahkan beliau adalah salah seorang menantu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ahlu sunnah bersikap, demikian seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Jalla wa'ala harusnya memiliki al-istiqamah. Ini satu contoh, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya yang kita harus memiliki sikap al-wasatiyah. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri, tidak boleh ekstrim atas, tidak boleh ekstrim bawah, tidak boleh ifrat, melampaui batas, berlebih-lebihan, ghulu, tidak boleh pula tafrid, bersikap meremehkan, memandang sebelah mata, dan yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, begitu pula al-istiqamah inilah yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, bainat tasyaddud wa tasahul, antara sikap yang keras dan sikap yang lembut. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menempatkan sikap yang keras pada tempatnya, menempatkan sikap yang lembut pada tempatnya pula. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bertegur sapa dengan beberapa orang sahabat beliau, Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, selama 50 hari 50 malam. Salam tidak dijawab, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seluruh ahlul Madinah untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sikap keras, tapi pada tempatnya, yang membuahkan sebuah hasil yang sangat indah bagi Ka'ab bin Malik secara khusus dan dua orang sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menerima taubat yang ada di sisi mereka bertiga, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Sikap keras, tapi tepat pada tempatnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa bersikap lembut pada tempatnya pula. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa bersabar dengan kekurangan-kekurangan ummahatul mukminin, dengan dalam tanda kutip makar-makar yang ada di sisi ummahatul mukminin, karena wanita mereka memiliki beberapa makar, beberapa tipu daya yang ingin mendatangkan kecintaan yang lebih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada masing-masing mereka. Aisyah memiliki cara tersendiri, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma memiliki cara tersendiri. Begitu pula ummahatul mukminin yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap sangat lemah lembut kepada ummahatul mukminin. Jangankan istri-istri beliau, ahali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik yang merupakan orang yang membantu menunaikan hajat-hajat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 9 tahun, dalam riwayat yang lain selama 10 tahun. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diinformasikan oleh Anas ibn Malik, tidak pernah mencela aku, tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini wahai Anas? Kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas? Tidak pernah sama sekali. Sikap yang lemah lembut luar biasa pada tempatnya. Akan tetapi berhadapan dengan kufar, berhadapan dengan orang-orang yang bermaksiat, berhadapan dengan orang-orang yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tegas. Maka kita harus menempatkan semua pada tempatnya masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan al-istiqamah. Tidak selalu keras, tidak pula selalu lembut. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, وذلك بسير على وفق الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Istiqamah pun bisa kita wujudkan, bisa kita realisasikan dengan cara berjalan di atas bimbingan Al-Qur'an, berjalan di atas bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi salafus salih. Begitu pula ketika kita beristiqamah, artinya kita berjalan di atas bimbingan para salaf as-salih, para pendahulu kita, yang mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung, bahkan lebih dari itu, merekalah yang mendapatkan rekomendasi dari Allahu jalla wa ala. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Rekomendasi bagi mereka para salaf, bagi mereka para pendahulu kita, wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, min sadri hadhihi al-ummah. Para salafus saleh, para pendahulu kita yang salihin, merekalah yang menjadi ujung tombak umat ini. Mereka yang menyertai Nabi, mereka yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suka, ketika duka, di setiap keadaan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya istiqamah, mengikuti jalur yang telah mereka telusuri, mengikuti jalan yang telah mereka lalui. Kemudian kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah jalla wa ala telah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah jalla wa ala, wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Wa la tattabi'u subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kalian akan terpecah belah, akan menjauh dari jalanku yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dengan itulah aku mewasiatkan kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Mu'tadilan, jalan yang tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Fattabi'u, siru alai, berjalanlah di atasnya, telusurilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subul, ai kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ma khalafa hadha sirat min madhahibin nasi wa ara'ihim wa aqwalihim wa mu'taqadatihim al-mukhalifah liman hajil kitabi wa sunnah. Intaha kalamuhu rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menafsirkan ayat Allah, wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalur-jalur yang lain, jangan kalian telusuri jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi. Maksudnya apa jalan-jalan tersebut? Ai, maksudnya adalah ma khalafa hadha sirat, jalan-jalan yang menyelisihi jalur ini, jalan-jalan yang menyelisihi jalan yang lurus tadi. Min madhahibin nas, dari metode-metode manusia, wa araihim, pendapat-pendapat pribadi mereka, wa aqwalihim, ucapan-ucapan mereka, wa mu'taqadatihim al-mukhalifah liman hajil kitabi was sunnah, atau mungkin keyakinan-keyakinan mereka yang hakikatnya pendapat-pendapat tersebut, ucapan-ucapan tersebut, cara-cara berpikir mereka tersebut, semuanya menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah istiqamah ikhwati fillah yara'akumullah. Berjalan di atas Al-Kitab, berjalan di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Inilah istiqamah ikhwati fillah yara'akumullah. Sikap al-wasatiyah antara tasyaddud wa tasahul, sikap al-wasatiyah antara al-ifrat wa tafrit, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun. Karena sungguh Nabilah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun, mau dalam kehidupan dunia, mau dalam hal makanan, mau dalam hal minuman, mau dalam hal berhubungan dengan manusia, bermuamalah dengan mereka, terlalu percaya, dan yang seterusnya. Apapun yang sifatnya mutanatti', apapun yang sifatnya ghulu, apapun yang sifatnya ifrat, apapun yang sikapnya berlebihan, maka ini akan membawa seorang kepada al-halak wal-iyadu billah, sesuai dengan sabda Nabi, kebinasaan. Dia akan binasa ketika dia berlebih-lebihan, ketika melampaui batas, ketika dia ghulu dalam bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan aku. Kemana tauhidmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kemana tawakkalmu kepada Allah jalla wa ala? Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang satu-satunya bisa memberikan syafaat. Apakah lupa sebahagian dari saudara kita kaum muslimin hadanallahu wa iyahum tersebut, bahwa Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan memberikan syafaat meminta izin kepada Allah jalla wa ala. Kenapa terlalu berlebihan ketika menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada perayaan-perayaan Maulid, tidak sedikit dari mereka yang berdiri pada kesempatan tertentu, pada momen tertentu, berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke majelis kita ini. Alaysa hadha minal ghulu? Bukankah ini bahagian dari sikap ghulu yang di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang berada di sekitar beliau, akan tetapi mendapatkan teguran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku masuk ke dalam satu ruangan, kalau aku masuk kepada kalian, tidak perlu kalian berdiri. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk di dalam logika berpikir kita ketika manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas hal tersebut boleh untuk dilakukan orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang hidup di zaman sekarang, orang-orang yang hidup di zaman penuh fitnah ini? Seakan-akan tidak masuk di akal. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka istiqamah adalah sifat yang benar-benar butuh yang namanya perjuangan, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Tidak mudah. Karena kalau kita sudah berbicara antara ifrat dan tafrit, antara tasyaddud dengan tasahul, artinya kita berbicara tentang berperang, berjuang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita akan senantiasa menggiring kita untuk, ayo, sikap ghulu, ayo, bersikaplah berlebih-lebihan, ayo, bersikaplah dengan melampaui batas, dan yang seterusnya, akan dibisikkan oleh syaitan. Kenapa kamu mengurangi hak Nabi SAW? Kenapa kamu mengurangi hak para wali? Kenapa kamu mengurangi hak para solehin? Kenapa kamu mengurangi haknya ahlul bait. Dibisikkan terus oleh syaitan wal'iyadzu billah. Maka kita ikhwati fillah yarhamakumullah yang berusaha untuk menjadi seorang yang mustaqim fi tariqil haq membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Begitu pula Syekhul Islam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam ringkasan dari penjelasan beliau tentang al-istiqamah, beliau mengatakan al-istiqamatu kalimatun jami'atun, bahwasanya istiqamah ini adalah sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang menyeluruh. Akhidhatun bima jami'id dini kullihi. Yang mana istiqamah ini mencakup seluruh bahagian dari agama kita. Seluruhnya. Kita melakukan sholat butuh yang namanya istiqamah. Kita melakukan puasa butuh yang namanya istiqamah. Berzakat butuh istiqamah. Melakukan haji butuh istiqamah. Bersyahadat butuh istiqamah. Beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran, para malaikat dan yang seterusnya butuh istiqamah. Kita melakukan birrul walidain butuh istiqamah. Kita memberi makan kepada orang-orang yang butuh, al-muhtajin, al-fuqara wal-masakin, butuh istiqamah. Kita berakhlak dengan akhlakul karimah, berbudi pekerti dengan budi pekerti yang luhur, memiliki adab dan sopan santun, butuh istiqamah. Kita bermuamalah dengan akhlak yang baik, butuh istiqamah. Kita bertetangga dengan tetangga yang baik, memiliki sikap sesuai dengan anjuran Nabi SAW, ujangan beliau SAW, butuh istiqamah. Melakukan jual beli butuh istiqamah. Dan yang lainnya dari seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh agama, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah al-humam, membutuhkan yang namanya istiqamah tadi. Apa maknanya? Wasatiyah. Tidak berlebih-lebihan. Bainal ifrati wat tafrit. Tidak melampaui batas, tidak pula meremehkan sesuatu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa hiyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi. Hakikatnya al qiyamu baina yadayillah ala haqiqati sidqi, ketika seorang benar-benar menjalankan, benar-benar mewujudkan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran. Ini yang pertama. Jujur dalam sholat kita, jujur dalam puasa kita, jujur dalam zakat fitrah kita, jujur dalam zakat mal kita, jujur dalam sedekah, jujur dalam berkata yang baik, jujur dalam berakhlak yang baik, jujur dalam amalan-amalan soleh, jujur dalam membaca Al-Quran, jujur dalam bersolawat. Butuh yang namanya kejujuran. Wal wafa'u bil ahdi. Ini juga makna dari istiqamah. Ketika kita menunaikan apa yang telah kita buat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita kepada Allah Jalla Jalaluh adalah untuk kita senantiasa mentauhidkan Allah tanpa melakukan kesyirikan. Tanpa kita membuat tandingan, tanpa kita membuat sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Ini kita tunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita melakukan satu amalan soleh pun dengan harapan mendapatkan pujian dari si fulan, mendapatkan pujian dari si Allan. Lah, tidak diperkenankan. Bahkan itu bisa menyebabkan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan ditolak mentah-mentah. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan seorang hamba yang tidak ikhlas kepadanya sebagai amalan yang habaan manthura. Seperti halnya debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, tidak ada artinya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menjelaskan tentang pentingnya dan beratnya perkara ikhlas. Fa innal amra fil ikhlasi syadidatun. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan innan niyyata syadidatun. Sungguh perkara ikhlas ini perkara yang berat. usaha, butuh upaya, butuh pengorbanan, butuh tetesan keringat. Tidak sembarangan, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kita berjuang melawan musuh-musuh yang tidak terlihat, syayatin. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga kita benar-benar berjuang untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah makna istiqamah. Al-wafa'u bil-ahdi, menunaikan perjanjian kita, tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula beliau mengatakan, wal-istiqamatu tata'allaku bil-aqwali wal-af'ali wal-ahwali wal-niyat. Sesungguhnya istiqamah itu, kata Imam Al-Humam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, berhubungan erat, berkaitan erat dengan ucapan-ucapan seorang hamba, perbuatan-perbuatan mereka, keadaan mereka sehari-hari, begitu pula niat-niat mereka, berkaitan dengan empat hal ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Istiqamah berkaitan dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan seorang hamba, kemudian ucapan-ucapan mereka, ahwal, keadaan-keadaan mereka sehari-hari, dan yang terakhir adalah an-niyat, niat yang berada di dalam sanubari-sanubari mereka. Fal istiqamatu fiha, maka ketika seorang beristiqamah di dalamnya, wuku'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka ketika seorang benar-benar beristiqamah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam niatnya, maka perwujudannya, kata beliau alaihi rahmatullah, wuku'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah. Dia benar-benar berucap karena Allah. Dia benar-benar berucap hanya untuk Allah. Dia benar-benar berucap pada perkara-perkara yang baik, yang mendatangkan ketaatan, yang mendatangkan ridha, yang mendatangkan ajr, balasan, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika dia berbuat, begitu pula dalam kehidupan sehari-harinya, begitu pula ketika dia berniat. Jadi bukan hanya ucapan yang dijaga, inilah istiqamah. Bukan hanya niatnya yang dijaga, bukan hanya keadaannya sehari-hari yang dijaga, bukan hanya perbuatan-perbuatan yang dijaga, tapi semuanya mencakup itu. Maka inilah kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, ketika dia sudah melakukan hal-hal tersebut, lillahi, karena Allah, dia sudah melakukan billah, memang tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala amrillah, dan di atas ketaatan-ketaatan Allah, maka itulah dia terhitung sebagai seorang hamba yang mustaqiman, beristiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi hafidhahullah wa ra'ah, yang wajib pula bagi seorang muslim yang mendapatkan beban syariat, al-hadharu min kulli ma nahallahu anhu minasyirki wal ma'asi. Dia harus berhati-hati dari segala larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah larang. Apakah itu kesyirikan ataukah kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya? Al-hadhar, dia harus berhati-hati, dia harus berhindar, dia harus menjauhi itu semua, tidak terjerumus ke dalamnya, tidak malah berjalan ke arah situ, ke arah kesyirikan atau kemaksiatan, tidak. Walaupun dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dia adalah seorang hamba yang pasti akan terjatuh, pasti akan terjerumus, pasti akan terpeleset ke dalam maksiat-maksiat tersebut, tapi dia tidak sengaja untuk melakukan itu. Dia benar-benar memiliki sikap al-hadhar. Dia benar-benar memiliki sikap berhati-hati dalam melakukan setiap gerak-gerik kehidupannya. Setiap amalan yang akan dia kerjakan, dia pikirkan terlebih dahulu, ini bisa mendatangkan murka atau bisa mendatangkan ridha. Ini bisa mendatangkan dosa atau bisa mendatangkan pahala. Ini bisa mendatangkan jannah atau bisa mendatangkan an-nar. Dia pikirkan terlebih dahulu. Dan memang demikian sikap yang baik bagi seorang muslim, bagi seorang mu'min, terlebih sunni salafi, tidak sembarangan berucap seenak perutnya, tidak sembarangan bersikap seenak jidatnya. Difikirkan semua. Apa maslahatnya ketika saya melakukan ini? Apa mafsadatnya? Apa dampak positifnya ketika saya melakukan ini? Apa dampak negatifnya? Apakah bermanfaat ketika saya berbicara ini? Ataukah tidak bermanfaat, malah justru menyakiti si fulan, si alan? Tidak bisa untuk dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, hawa nafsunya. Maka dia berarti belum memerangi hawa nafsu tersebut, belum berjalan di atas istiqamah tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, harus kita memiliki sikap berhati-hati dari kesyirikan, begitu pula dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Jangan kita merasa aman, saya sudah kenal dakwah, saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah, saya maka saya pasti akan jauh dari kesyirikan. Siapa yang bisa memastikan itu semua? Nabi Allah Ibrahim berdoa kurang apa? Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, tolong jauhkan aku, jauhkan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung. Ini sekelas Nabi. Kita siapa yang sudah merasa aman? Tidak terjatuh pada kesyirikan, tidak akan terjatuh pada penyimpangan, tidak akan. Seakan-akan hati kita yang memegang. Lupa kita, padahal hati kita adalah di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, akan dibalikkan sesuai dengan kehendaknya Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Kembali kepada ayat yang telah kita bahas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Akan merugi orang-orang yang merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya, kita memiliki sikap yang namanya al-hadzar, dan itu dituntut dalam syariat kita. Kita harus berhati-hati dengan syirik, harus berhati-hati dengan kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita dapati bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan saddudz dzara'i', menutup celah-celah menuju kesyirikan, menuju kebid'ahan, menuju amalan-amalan yang mendapatkan murka dari Allah jalla wa ala, ditutup semua celah-celah tersebut. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada dua orang sahabat yang ketika Nabi SAW keluar dari masjid, pada saat itu beliau beriktikaf bersama sang istri Sofiyah bintu Huyai, keluar dari masjid untuk mengantarkan Sofiyah ke dalam rumahnya. Maka bertemulah, berpapasanlah dengan dua orang sahabat. Maka dua orang sahabat tidak ingin mengganggu Nabi SAW dengan salah satu dari ummahatul mu'minin, bergegaslah mereka mempercepat langkah-langkah mereka karena menghormati sosok beliau SAW, tidak ingin mengganggu urusan pribadi sang Nabi alaihi salatu wassalam, menghormati. Tapi apa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menutup celah syaitan yang mungkin bisa masuk ke dalam dua orang sahabat tadi? Ala rislikuma innaha la safiyah. Kalian berjalan dengan tenang wahai dua sahabatku, karena ini adalah istriku. Sampai mereka sendiri heran. Ya Rasulullah, kami tidak akan bersu'udzan kepadamu, berburuk sangka kepadamu. Maka disampaikan oleh Nabi SAW bahwa syaitan wal'iyadzubillah memiliki makar-makar yang sangat-sangat tipis. Tipu daya yang mungkin tidak dianggap sebagai sebuah makar, tidak terlihat sebagai sebuah tipu daya. Cerdik sekali syaitan. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa syaitan tersebut, syayatin secara umum, adalah makhluk Allah yang bisa masuk ke dalam darah-darah manusia. Mereka mengalir seperti darah, dekat dengan manusia. Gampang sekali manusia diberikan syubhat oleh syaitan ini. Maka ditutup celah tersebut dari awal oleh Nabi SAW. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana Nabi SAW ketika akan meninggal, beliau menutup celah kesyirikan agar umat ini tidak berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat id, senantiasa diziarahi, senantiasa diagungkan, senantiasa. Jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang Nasara yang berlebih-lebihan sampai menaikkan nabinya ke derajat ilahiyah, seorang yang berhak untuk disembah wal'iyadhu billah, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam celah menuju kesyirikan tersebut. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan yang ada di tengah-tengah kalian sebagai idan, terlebih kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ini bisa membinasakan kita semua. Awalnya memang mengagungkan Nabi, menta'zim Nabi, mahabbah kepada Nabi, awalnya demikian. Apa bedanya dengan kaum Nabiullah Nuh yang awalnya mereka membuat patung tapi untuk mengenang jasa-jasa kebaikan, mengenang kesolehan orang-orang tersebut, si fulan, si alan, dan yang seterusnya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, waddan, wasuwa'an, yaguth, dan yang lainnya, mengenang agar mereka mendapatkan faedah, pelajaran, oh ini orang-orang dulu yang baik, orang-orang dulu yang soleh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang wal'iyadzubillah masuk ke dalam kesyirikan, masuk ke dalam jurang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kita harus berhati-hati dari apa yang berkaitan dengan kesyirikan, begitu pula kemaksiatan secara umum. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah war'a, hatta tahsula lahul afiyatu wan najatu fid dunya wal akhirah min jami'i syurur. Yang mana kita harus benar-benar menjaga diri kita dari kesyirikan dan kemaksiatan agar kita mendapatkan kesejahteraan, agar kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirah, min jami'i syurur, dari segala macam bentuk kejelekan-kejelekan duniawi, begitu pula azab ukhrawi wal iyadhu billah. Wa hatta yadfa'u Allahu anhum kulla bala'in, agar kita mendapatkan keselamatan dari bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, malapetaka, kesengsaraan, dengan kita berhati-hati tidak terjatuh di dalam kesyirikan, meminta, memohon kepada Allah untuk terus beristiqamah, memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang sabar di atas ketaatan demi ketaatan, maka Allah Jalla wa'ala pun akan memberikan jazaan wifaqan, balasan yang setimpal ketika kita dijauhkan dari bala, ketika kita dijauhkan dari musibah-musibah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Wa yamnahahum kulla khairin wa kullu dhalika ya ibadallah la yatahaqqaqu illa bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketaatan-ketaatan tersebut, segala macam kejelekan akan dijauhkan dari sisi kita, akan dipalingkan dari kita sebagai hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, keberkahan-keberkahan dari sisi Allah Jalla wa ala. Kama qala Allahu Jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Bukan hanya as-sama' tapi juga al-ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Beliau menukilkan firman Allah Jalla wa ala yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menjadikan turunnya kebaikan demi kebaikan, turunnya berkah demi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, walau anna, kalau seandainya, ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, penduduk satu kaum, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka amanu, seandainya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, wattaqau. Mereka bertakwa juga. Mereka beriman dan bertakwa disandingkan oleh Allah Jalla wa ala, keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Penduduk satu daerah, penduduk satu kota, satu kaum, satu komunitas, mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan ketakwaan tersebut. Tidak akan disia-siakan keimanan mereka kepada Allah Jalla wa ala. Jazaan wifaqan akan ada. Ini yang harus kita camkan, ikhwati fillah yarakumullah. Enggak ada ruginya kita melakukan amal saleh. Tidak ada ruginya untuk kita letih dalam beramal saleh. Tidak ada ruginya untuk kita berkeringat ketika menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Enggak akan ada ruginya sedikit pun. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Begitu pula ketika Allah Jalla wa ala menggambarkan pada ayat yang mulia ini. Ketika mereka, orang-orang tadi beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama, maka pasti kami akan melimpahkan, memberikan, menurunkan kepada mereka berkah minas sama, dari langit wal ard, dan dari bumi. Maka keberkahan bukan hanya Allah turunkan dari langit, dari bumi pun Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan. Mereka mendapatkan banyak minyak, hasil bumi, besi dan yang lainnya menjadi penghasilan mereka, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan demi kebaikan, tapi syaratnya tadi kembali kepada awal ayat, amanu wattaqau, mereka mau beriman dan mereka pun mau bertakwa. Kalau sudah mereka melakukan dua hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jamin. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, kebaikan dari bumi. Walakin akan tetapi kadzabu. Akan tetapi mereka enggak mau beriman, tidak mau pula bertakwa. Akhirnya apa? Mereka menjadi hamba-hamba yang mendustakan Allah Jalla wa'ala, mendustakan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Maka utusan-utusan Allah dilecehkan, Allah Jalla wa'ala tidak diimani, mereka tidak bertakwa. Sosok Nabi Sallallahu alaihi wasallam diejek, sosok Nabi dihinakan dari umat-umat terdahulu. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Akibat dari apa yang mereka kerjakan tersebut, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri, dengan sebab dosa dan kemaksiatan mereka sendiri, dengan sebab karena mereka telah melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Jalla wa ala juga mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka siap-siap apa yang menimpa umat terdahulu akan ditimpakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Maka kembali kepada janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan langit, keberkahan bumi, keberkahan hidup dunia kita, amanu wattaqau, ini dua kuncinya. Kita senantiasa beriman dan senantiasa pula bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristiqamah di atas iman, beristiqamah di atas at-taqwa. Kemudian beliau hafizahullah wa ra'a menukilkan, وقال تعالى في أهل الكتاب Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keadaan ahlul kitab. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Keadaan ahlul kitab, al-yahud an-nasara, yang dua-duanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah wal iyad billah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat pada mereka ya Allah. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi. Bukan pula jalan-jalan ya Allah orang-orang yang telah Engkau sesatkan, yaitu an-nasara. Diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala kemurkaan Allah kepada ahlul kitab, kemurkaan Allah kepada al-yahud wa'an-nasara, senantiasa dibaca oleh lisan-lisan kaum muslimin, lisan-lisan musallin, menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatan wal'iyadzu billah. Maka mereka pun disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau annahum aqamut tawrata wal injil, kalau seandainya, kalau sekiranya mereka dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wan nasara, mereka sungguh-sungguh untuk menjalankan Taurat dan Injil, mereka mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Taurat, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Injil, yang mana dua kitab suci tersebut, wa ma unzila alaihim mir rabbihim, adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini bukan kitab sembarangan, kitab suci. Kalau seandainya mereka mau beriman, mereka mau tunduk, patuh kepada Taurat, apa-apa yang ada di dalam Injil, tidak mengingkari itu semua, kalau itu yang mereka lakukan, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan balasan yang setimpal, jazaan wifaqan. Apa balasannya kata Allah Jalla wa'ala kalau seandainya mereka beriman? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka niscaya mereka akan bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Rezeki yang berlimpah dari atas dan dari bawah. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala jamin untuk mereka selama mereka mau berjalan di atas At-Taurah dan selama mereka mau berjalan di atas Al-Injil. Yang ketika itu masih suci, belum dirubah-rubah seperti sekarang. Tapi ternyata kenyataan mengatakan hal yang sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Mereka tidak mau tunduk, malah mereka tidak mau patuh, malah mereka merubah-rubah wal'iyadu billah, menantang syariat Allah, mencaci maki nabi dan utusan Allah Jalla Jalaluh. Maka seperti sekarang mereka mendapatkan laknat yang abadi, murka yang abadi sebagai ahlun nar wal'iyadu billah, yang abadi kekal selama-lamanya di dalam jahannam wal'iyadu billah. Ikhwatifillah yarakumullah, kalau seandainya kita demikian pula, kita mau berjalan di atas Al-Quran, kita mau berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, tunduk dan patuh kepada apa kata Allah, apa kata Nabi, apa kata Al-Quran, apa kata hadis, maka niscaya kita akan juga mendapatkan seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ahlul kitab. Kita akan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Jalla wa'ala, bukan hanya dari atas langit, tapi dari bawah kaki-kaki kita. Allah Jalla wa'ala akan memberikan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, pepohonan-pepohonan yang bermanfaat, dan yang seterusnya. Rezeki-rezeki yang melimpah, karunia-karunia yang melimpah, ketika memang aturan Allah ditaati, kitab suci Allah memang menjadi pedoman hidup dari kehidupan manusia. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Ayat terakhir yang beliau nukilkan dari risalah ini adalah apa yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat ke-97 sampai ke-99 yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kata Allah Jalla wa'ala, afa amina ahlul qura, apakah Allah, apakah seorang, afwan, afa amina ahlul qura, apakah penduduk suatu negeri merasa aman, ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun, apakah mereka merasa aman akan datang azab kami, musibah dari kami pada malam hari ketika mereka tertidur? Apakah mereka merasa aman dari itu? Mereka sudah mendustakan Nabi, mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah, mereka sudah memojokkan Nabi, mereka sudah menghancurkan kredibilitas seorang utusan Allah, menuduh dengan tuduhan yang macam-macam, bahkan Allah mereka tantang. Kemudian di malam hari mereka beristirahat. Kemudian di malam hari mereka beristirahat tertidur. Apakah mereka ketika tidur tersebut merasa aman dari makar Allah? Begitu pula yang setelahnya, kata Allah Jalla wa'ala, awa amin ahlul qura, apakah penduduk satu negeri, tentunya yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka merasa aman, ayatiyahum ba'suna duhan, akan datang kepada mereka musibah dan azab di pagi hari, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain, sedang lalai, tidak siap untuk menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. La di malam hari, wala di siang hari. Tidak siap sama sekali. Di malam hari mereka beristirahat, tidur. Di pagi hari dan siang hari mereka bermain. Enggak siap sama sekali untuk menerima ba'as, menerima azab, menerima iqab dari Allah Jalla Jalaluh. Maka di ayat yang terakhir dinukilkan oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka benar-benar merasa aman dari makar Allah baik di malam ataukah pagi hari? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Sungguh tidak akan merasa aman, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Pasti mereka rugi. Pasti mereka jauh dari rahmat Allah. Pasti mereka jauh dari keberkahan langit dan bumi, karena mereka menjadi orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirah. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, ahlul kitab secara khusus al-yahud wan nasara, umat-umat terdahulu secara umum, Ad, Tsamud, kaum Nabiullah Nuh, kaum Syuaib dan yang lainnya, menjadi pelajaran besar untuk kita bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dua hal yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan kita di dunia ini. Harus benar-benar kita tunduk kepada apa yang ada di sisi Allah, harus benar-benar kita taat kepada apa yang ada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita pisahkan antara Allah dengan sang utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita di akhir risalah ini bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwa hakikat utama, hakikat sebenarnya kehidupan kita di dunia ini bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah, bukanlah untuk bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikat sebenarnya hidupnya kita di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Jalla wa ala. Satu dua kali, satu dua kesempatan kita terjatuh kepada waswas syaitan, kita terjatuh kepada jurang kemaksiatan, cepat kembali, cepat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membuka kesempatan tersebut bagi mereka yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah bahwa apa yang kita perjuangkan dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah atau amalan-amalan ketaatan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti dan pasti tanpa keraguan sedikit pun akan mendapatkan jazaan wifaqan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu akan mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang merasakan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apabila ada satu musibah, dan itu harus, pasti ada, mau tidak mau, ada satu bencana, ada satu hal yang kita benci, yang tidak kita sukai, yang menyempitkan hati-hati kita, maka yakinilah dengan seyakin-yakinnya, pasti di belakang itu banyak hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Kedepankanlah sikap husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepankanlah bertawakal kepada Allah jalla wa'ala. Kedepankanlah untuk kita menyerahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah husnudzan kepada Allah, kita mendapatkan satu musibah, kita mendapatkan satu malapetaka, kita mendapatkan satu ujian, kita husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menenangkan hati-hati seorang muslim, akan menenangkan hati-hati kita. Jangan sedikit pun untuk kita memiliki besitan, untuk kita memiliki fikiran Allah jalla wa ala menzalimi kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan kita, Allahu jalla wa ala tidak rida dengan kita. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka jadikanlah musibah-musibah tersebut, ujian-ujian tersebut sebagai bahan untuk kita mengintrospeksi, untuk kita mengingat kembali dosa apa yang sudah kita perbuat, ayo cepat kita rujuk. Keharaman apa yang sudah masuk ke dalam perut kita dan perut keluarga-keluarga kita. Kedzaliman apa yang sudah kita kerjakan. Maka semua itu jadi bahan untuk kita bertafakkur, untuk kita kembali mengingat-ingat. Maka dengan kita berfikir dan menyadari kesalahan, kedzaliman, keharaman yang telah kita kerjakan, bisa membantu kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya bala atau musibah itu tidak akan mungkin turun kecuali sebab dosa kita, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat dari kita. Maka inilah yang harus kita ingat bersama, yang harus kita perhatikan dengan serius. Sering-seringlah untuk kita bertaubat, agar musibah demi musibah, agar kesempitan hidup, ketidaknyamanan, malapetaka, dan yang semisalnya jauh dari kehidupan kita di dunia ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, walhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan apa yang dituliskan dan disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah ini, uqubatullahi al-mutanawi'ah wa asbabuha. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jalla wa ala menjadikan pembahasan kita selama ini dari risalah Syekhuna al-Allamah Abdullah ibn Salfik al-Qasimi al-Dhafiri menjadi majlis-majlis yang bermanfaat, yang berpahala, terhitung sebagai amalan-amalan saleh yang kita mengikhlaskan hanya untuk mendapatkan keridhaan dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa mendulang faedah demi faedah yang disampaikan oleh beliau di dalam risalah ini. Maka akhirnya kita menutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.